baru sekarang masalah ahlu bait. Ahli bait. Pernah dengar tak? Kata ahlu bait. Hah? Ahlul bait. Ahlul bait ialah habaib, habaib. Ahli bait atau ahlul bait sama aja. Habaib yang orang-orang ngaku sekarang, iya namanya dia ngaku ahlul bait. Paham enggak? Hah? Ngaku kepada Nabi. Kan ahlul baitnya keluarga Nabi. Ahlul bait artinya keluarga Nabi Muhammad. Habaib-habaib dia ngaku ahlul bait, ngaku keluarganya Nabi Muhammad. Nah, ahlul bait Nabi ya, satu istri-istri Nabi seluruhnya yang ada 9. Seluruh istri Nabi namanya ahlul bait. Ahlul bait namanya, ahlul bait kalau dalam bahasa Arabnya. Yang kedua adalah keturunan dari Bani Hashim namanya. Keturunan dari Bani Hashim seluruhnya adalah ahlul bait. Namanya ada yang Ja'far, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Aqil, kemudian Abbas. Ya Bani Hashim. Yang ketiga adalah keturunan dari Bani Al-Muttalib. Jadi ahlul bait berapa keturunan? Tiga kelompok. Satu adalah istri-istri Nabi Muhammad. Yang kedua dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah anak-anak keturunan Hashim namanya. Yang ketiga Bani Al-Muttalib, anak-anak keturunan Al-Muttalib. Nah, kewajiban kita terhadap Ahlul Bait adalah mencintai seluruh Ahlul Bait. Kemudian memuliakan kedudukan, terkhususnya adalah kedudukan istri-istri Nabi. Kemarin kita bahas masalah sahabat. Sahabat-sahabat Nabi punya kedudukan yang spesial di dalam agama. Sahabat-sahabat Nabi punya kedudukan yang spesial dalam agama. Sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga. Nah, yang punya hubungan dengan Nabi yang spesial juga selain sahabat adalah ahlul bait. Jadi si Nabi keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Yang tiga golongan yang disebut ahlul bait. Kewajiban kita adalah mencintai seluruh ahlul bait. Jadi kita jangan pandang bulu. Seluruh ahlul bait kita cintai, kita hormati, kita muliakan kedudukannya. Dan seluruh sahabat kita muliakan. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mengaku, mengklaim mencintai ahlul bait, tapi dia mengkafirkan para sahabat Nabi. Jadi cinta kepada ahlul bait cuma kedok ya. Kedok nih. Tapi dengan orang sekarang, ngaku habaib, ngaku keturunan Nabi, tapi dia tidak pernah mau mengikuti cara beragamanya para sahabat. Menganggap remeh para sahabat Nabi. Jadi dalam Islam kita harus paham, akidah itu akan kita bawa mati. Jangan sampai kita di akhirat, kita ditanya, siapa yang kalian jadikan teladan? Jawaban kita artis, jawaban kita adalah orang-orang kafir, jawaban-jawaban kita adalah youtubers-youtubers yang tidak jelas hidupnya, entah berantah. Yang penting viral, yang penting terkenal, habislah, sudah hancur. Yang kita jadikan teladan dalam hidup adalah seluruh para sahabat. Bukan cuma kita kenal, kita cintai para sahabat. Buktikan. Cinta cuma bukan dalam ucapan. Kita sebutkan sama dengan iman. Iman bukan cuma diucapkan. Tapi kita yakini yang dalam hati para sahabat manusia terbaik. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan. Betul-betul kita mengikuti kehidupannya para sahabat. Bagaimana dia itu meninggalkan dunia. Ambil dunia secukupnya. Hidup untuk akhirat. Mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Mencetak generasi-generasi yang soleh sebagai tabungan untuk kita di akhirat nantinya. Ya, kehidupan para sahabat. Tidak ada sahabat yang ngumpuk-numpuk-numpuk harta, ngumpul-ngumpulkan duit, tidak ada. Jadi kalau kita mau betul-betul menjadi pengikutnya para sahabat, dibuktikan bagaimana hidupnya para sahabat, kita turuti. Nah, sekarang yang kita bahas susu adalah masalah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita adalah mencintai, membela kehormatan para ahlul bait Nabi, para keluarga Nabi. Nah, terutama yang harus kita bela kehormatannya adalah istri-istri Nabi Muhammad. Karena istri-istri Nabi Muhammad adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan bertanya, siapa ibu kita? Jawabannya adalah istri-istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhu. Wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi adalah ibu dari kaum muslimin. Makanya istri Nabi tidak boleh menikah lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Karena istri Nabi adalah ibunya. Jadi sama dengan menikah dengan ibunya seorang. Jadi kita lihat posisi ibu kita di dalam Islam. Yang tinggi dan dimuliakan. Begitu juga dengan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Nah, begitulah kita menghormati ibu kandung kita, seperti juga kita menghormati istri-istri Nabi Muhammad. Kita harus paham siapa-siapa nama istri Nabi Muhammad. Ada 9, Aisyah, ada Zainab, ada Romlah, ada Khadijah, dan yang lain-lain. Jadi iya tadi masalah istri-istri Nabi, keluarga-keluarga Nabi dari keturunan Bani Hasyim, anak-anak Hasyim, kemudian keturunan Bani Muttalib. Harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita bela dan jaga kehormatan Ahlul Bait tersebut. Jadi kita bukan berat ke kiri, bukan berat ke kanan. Orang Islam yang sejati, yang betul-betul benar agamanya, dia tengah-tengah dalam berjalan. Kita tidak mengangkat Ahlul Bait sampai setinggi-tinggi langit, bagaikan maksum seperti orang-orang sekarang. Habaib, seakan-akan habaib orang-orang yang maksum. Kita mencintai keluarga Nabi, habaib keluarga Nabi, keturunan-keturunan Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad. Kita menghormati, tapi tidak diangkat sampai setinggi langit, bagaikan malaikat yang tidak pernah salah. Dan juga kita tidak menghinakan, tidak mencela, tidak meremehkan keluarga Nabi. Jadi kita pertengahan, tetap mencintai tapi tidak mengangkat sampai gulu berlebih-lebihan di dalam agama. Makanya kita harus paham siapa yang disebut dengan ahlul bait. Ini untuk menyelamatkan kita dari akidah orang-orang Syiah yang gulu melampaui batas terhadap ahlul bait. Dan kebalikannya, orang-orang yang khawarij, dia mengkafirkan sebagian ahlul bait Nabi. Jadi Islamnya tengah-tengah berjalannya. Dan gulu dan juga meremehkan, menggampangkan. Kemudian masalah setelahnya adalah berjihad. Masalah berjihad. Kan kita masih dalam lingkup pembahasan masyarakat jamaah Islam yang di bawah satu kepemimpinan yang sah. Kita masih membahas masyarakat jamaah Islam di bawah satu kepemimpinan yang sah. Kalau masih ada satu kepemimpinan yang sah, berjihad harus di bawah bendera satu pemimpin yang sah. Paham tak? Jihad, syarat sah dari jihad, sebagaimana kita sholat, syarat sah dari sholat harus pakai wudu, ya kan? Nah, syarat sah berjihad harus ada komando dari pemimpin yang sah. Paham tak? Orang kalau sholat dia tidak pakai wudu, tidak sah sholatnya. Sama orang yang berjihad, ngaku dia berjihad, tapi tidak ada komando dari pemimpin yang sah, jihadnya tidak sah. Nah, sebagian golongan yang mengatakan dia keluar 3 hari, 7 hari, kemudian mati di jalan, jihad itu jihad yang bid'ah. Jihad yang bid'ah. Jihad yang sah di dalam Islam adalah jihad yang di bawah satu komando, yaitu pemimpin kaum muslimin yang sah. Itu syaratnya jihad di dalam agama Islam. Kalau sebagian mengatakan orang yang turun ke jalan, demo di jalan adalah jihad. Orang yang berkumpul kemarin di Jakarta sampai berapa ribu orang, jihad. Itu sudah memalingkan makna dari kata jihad. Jihad di dalam Islam adalah istilah syariat Islam yang penting. Jihad adalah membela agama, tapi harus di bawah satu komando pemimpin kaum muslimin yang sah. Ketika presiden memerintahkan kita jihad melawan orang kafir, kita jihad melawan corona, bantu jihad namanya. Adapun selain itu, tidak ada komando bendera yang sah dari pemimpin kaum muslimin, itu bukan disebut jihad yang sah. Paham? Intinya ya, yang kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita dalam bermasyarakat Islam, dalam satu kepemimpinan yang sah adalah artinya amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan, kemudian melarang dari perbuatan mungkar semampu kita masing-masing sesuai dengan kadar keilmuan yang kita punya. Kalau kita di keluarga, tugas kita masing-masing untuk mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yang nanti memerintahkan dalam kebaikan, katakan sholat, katakan puasa. Nahi mungkar adalah memperingatkan, melarang dari perbuatan yang mungkar. Sebelum kita berbicara masalah mencakup masalah-masalah yang luas, intinya kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar awalnya adalah di dalam lingkup keluarga. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebelum kita keluar berdakwah ke mana-mana, katanya dakwah jihad sana 3 hari, seminggu, sebulan, 40 hari, 4 bulan, itu nonsen, bullshit. Kalau keluarganya tidak pernah dia dakwahi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dulu. Setelah jadi kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian naro, dari api neraka. Itu kewajiban kita kan, diri kita dan keluarga kita masing-masing. Setelah hidup terpenuhi dan semuanya sudah tercapai dengan sempurna, baru mau keluar lah. Tapi ini terbalik. Karena kalau tidak dibangun di atas ilmu agama, pemahamannya terbalik. Mengedepankan sesuatu yang tidak wajib, padahal kurangnya ditelantarkan. Kalau kita mau jadi induknya binatang, bisa cuma diberi makan. Binatang pun bisa diberi makan. Sapi bisa diberi makan. Kucing bisa diberi makan anaknya, ya kan? Kita kan bukan induknya binatang. Kita itu induknya manusia. Induknya manusia bukan cuma beri makan. Ada pendidikan moral, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan agama yang harus dibentuk terhadap keluarga. Nah, intinya yang kita bahas. Dan ini terakhir pembahasan kita. Setelahnya nanti akan dilanjutkan mungkin terakhir setelah kita bahas fikih. YouTube, subhanakallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.